rai welege ange tulagu khe waya o khle ni habe rela goroi sagu khme zino asi asi de de Suwana hentede Ahu azilale Ya uga zito roi badede Zazizi no tafai hagu Taoli ni fawa ngadre Kawa kawa si hula pongi Mambobo melati Fa'e makhenya wa'o masih gusi sefi Kedagu kedau lefa bali Umbu safenu fa'o masih Narorogo baita fa'o bali Kawa-kawa si hulepongi Sanuge mambobo melati Fae mahenya wao masih gusi sepi Tedegu tedeng lepa bali Umbu safenu fao masih Taroro gebek jafa bali Sida dan guha kemen Ya uga tu